Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Peserta di Tang City yang saya cintai, juga peserta TDW Show TVRI di rumah yang saya cintai. Kali ini kita akan bahas bagaimana kita mendapat nilai A dalam sekolah dan kehidupan. Siapa di sini yang kepingin belajar bagaimana mendapatkan nilai A di sekolah maupun di kehidupan? Akan katakan saya. Sebelumnya saya tanya dulu, mohon kejujurannya. Siapa di sini yang sudah punya anak? Angkat tangan. Siapa yang belum punya anak? Angkat tangan. Siapa yang punya anak tapi di sini ngakunya belum? Angkat tangan. Woi, ah. Loh ini anaknya bukan? Oh, belum jelas pertanyaannya itu, tenang aja itu. Enggak apa-apa, wajar kadang pertanyaannya belum jelas. Sekarang, gini, siapa di sini orang tua? Angkat tangan. Wow, ada banyak orang tua. Siapa yang orang tua yang kepingin anaknya dapat nilai A di sekolah? Tahan. Pertanyaan saya, Anda dulu sekolah nilainya A atau enggak? Enggak. Ternyata curang, Dek, curang. Wah, senang. Wah, ini namanya siswa yang frustasi. Ya, dapat tekanan dari orang tua gitu ya. Ternyata begini Bapak Ibu, semua orang tua kepengen juga nilai anaknya A. Tapi dulu dia tidak dapat nilai A. Ya bolehlah orang tua berharap anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Setuju? Nah, sekarang saya tanya, siapa di sini yang adik-adik yang masih sekolah? Angkat tangan. Nah, siapa yang sekolah kepengen dapat nilai A? Angkat tangan. Siapa yang sudah dapat nilai A semua? Angkat tangan. Loh kok tidak angkat tangan malah angkat kaki? Gini, ternyata banyak orang kepengen dapat nilai A. Lumayan kalau Anda sudah punya impian dapat nilai A. Tapi kenapa orang pengen dapat nilai A, tetap tidak mendapat nilai A? Ada dua macam sebabnya. Siapa yang pengen tahu? Anda katakan saya. Satu, tidak punya alasan yang sangat kuat. Untuk apa saya dapat nilai A? Tidak jelas. Kalau Anda punya goal yang jelas, saya mau dapat nilai A. Karena apa? Why-nya jelas, alasannya jelas. Alasannya sangat kuat, kita akan mau bayar ongkosnya untuk belajar. Saya beri contoh. Misalnya, seorang anak tidak punya impian, tidak punya goal. Pengen sih dapat nilai A, tapi untuk apa ya dapat nilai A gitu ya. Karena mereka, tapi kalau mereka sudah punya goal, saya mau jadi dokter. Saya mau jadi, ketika dia punya goal jadi dokter. Anaknya, hah, ke mall yuk, gak mau. Lu kenapa, besok ulangan biologi, sudahlah anak. Dapat saya juga tidak apa-apa, tidak bisa apa. Aku kepengen jadi dokter. Kalau aku mau jadi dokter, nilai biologiku harus A. Nah, kalau orang sudah punya goal, impian, A-nya sudah ada backingnya, yaitu alasan sangat kuat. Sekarang, kalau Anda punya impian, saya mau ini, dan kemudian Anda sudah ada alasan sangat kuat, tentunya kemauan belajarnya lebih tinggi. Ya atau ya? Masuk akal? Kalau masuk akal, tolong tangan kanan ke atas semua, termasuk peserta TDW Show di TVRI di rumah masing-masing, tolong angkat tangan kanan di atas semua, tempel ke dahi ikuti saya, masuk akal. Yes. Sekarang kita lanjutkan, lanjut. Yang kedua, kalau ada kenapa belum dapat nilai A, satu karena tidak punya impian, baik saya harus dapat A-nya enggak jelas. Yang kedua, karena kita tidak tahu caranya belajar. Yang kedua, karena kita tidak tahu caranya. Kalau Anda tidak tahu caranya belajar, Anda belajar baca terus. Ini yang ajaib di dalam pendidikan di dunia ini. Banyak orang, misalnya gini. Siapa yang di sini ibu-ibu? Mama, angkat tangan misalnya gini. Misalnya saya anak Anda, oke? Okay? Gak apa-apa lah punya anak langsung gede, boleh ya? Misalnya, mama, aku mau berenang di laut, boleh enggak? Boleh, tapi belajar dulu caranya berenang. Lah kalau belum belajar caranya berenang, nanti nak 24 jam kemudian kamu baru tahu caranya ngambang. Telat. Nah misalnya ini, papa, aku mau nyetir di jalan, boleh enggak? Boleh, tapi belajar dulu cara nyetirnya. Aneh, anak kita disekolahkan. Sekali lagi, anak kita disekolahkan. 15 tahun, 12 tahun, 18 tahun, kadang 20 tahun untuk sekolah. Tugasnya disuruh belajar. Disuruh apa? Pernah gak diajari cara belajar? Ajaib dong. Sekolah bertahun-tahun gak pernah diajari cara belajar. Lah kalau kita gak tahu caranya, cara membaca cepat, cara mengingat, kemudian cara menjawab ujian, cara lulus ujian dengan nilai yang bagus, dahsyat, luar biasa. Cara-cara ini kalau tidak pernah diajarkan, cara mencatat, kita tidak pernah diajarkan, yang kita lulus, namanya lulus dengan status dikasihani, gitu ya. Karena nilainya merah semua, ya setelah lulus daripada gangguin sekolah, cool, gitu ya. Ya atau ya? Nah, sekarang siapa di sini yang mau belajar langsung cara belajar? Angkat tangan saya. Tolong si kecil saya katakan, penting bos. Kalau disuruh ikut, tolong disikut semua, gitu ya, semuanya terlibat. Tolong angkat tangan kanan kiri semua. Nah, yang tidak berani gini berarti ketenya bau. Yo, tolong si kecil kanan, semangat bos. Yo, tolong berdiri semua. Yeah, hidup banyak sekali. Hiduplah dengan. 1, 2, 3, go. Dahsyat. Mohon kejujurannya ya Bapak Ibu dan adik-adik yang di rumah juga, saya tanya, siapa yang pernah mengalami pada waktu ujian Anda mengalami satu yang namanya sembelit otak? Lupa gitu. Apa ya? Terus kemudian akhirnya Anda ingat, tapi ingatnya setelah di luar. Siapa yang pernah mengalami? Angkat tangan, katakan saya. Terlanjur tidak lulus. Ya atau ya? Nah mestinya harusnya lancar semuanya. Sekarang untuk itu kita akan belajar beberapa teknik mengingat. Siap? Siap? Sebelumnya saya akan berikan soal terlebih dahulu. Tolong diingat-ingat dengan baik. Di rumah juga. Tapi tidak boleh dicatat. Siap? Siap? Setuju? Langsung tes. Di atas juga boleh, di atas juga boleh. Langsung kita belajar teknik mengingat. Siap? Tolong dihafalkan 10 kata ini. Siap? Nanas, Bola basket. Gajah. Susu. Tinta hitam. Sosis. Rumput. Rantai. Mobil. Cangkir. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dulu pembicaraannya, baru nanti kita tes. Boleh? Wah, sudah mulai stres. Tunggu dulu ya. Kita uji dulu, kita belajar yang lain dulu. Siap? Loh, kalau pelajaran kan gitu toh. Kita dikasih soal, kemudian lupa-lupa sujian gitu ya. Tentu saja tidak ingat. Tenang, kita kalau belajar itu sebenarnya ada beberapa teknik mengingat. Siapa yang mau belajar teknik mengingat dulu? Angkat saya. Satu, kalau Anda terlalu panjang, dibuat singkat. Dikasih irama. Contohnya, Merjinku Hibiniu. Apa? Dari panjang-panjang disingkat. Mernya apa? Jingnya apa? Kunya apa? Hinya apa? Binya apa? Minya apa? Unya apa? Bulus, dapat 100 semua. Teman-teman, doang. Nah, ternyata juga bisa. Yang panjang dibuat singkat, yang pertama tadi. Yang kedua, kalau singkatan dibuat jadi panjang. Singkatan dibuat jadi? Contohnya, dulu saya sekolah kimia gak hafal. Begitu saya tahu cara belajar. Tahu cara? Mendadak ngapalin jadi gampang. Saya sudah gak belajar unsur kimia 25 tahun lebih. Tapi ternyata saya sampai sekarang masih hafal. Contohnya, unsur kimia yang sebelah kanan. H-E-N-E-A-R-K-R-X-R-R-N. Jelas? Saya kuliahnya hukum, jelasnya? Tapi unsur kimia masih hafal, jelas? Karena tahu caranya, karena tahu? Contohnya, siapa yang ingin tahu caranya ngapalin anak-anak saya? Anda pikirkan dibuat yang panjang-panjang, yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Misalnya, H-E-N, cari H-E-N, coba ngomong. Siapa yang ingin tahu caranya ngapalin kimia anak-anak saya? Aku apa? Sudah lulus, ya saya? Oh, itu ngajarin anaknya. Boleh. Ikutnya heboh, negara Argentina, karena serong ranjang. Semakin aneh semakin gampang ingatnya tuh. Heboh berarti HE, negara berarti HE, Argentina berarti AR, karena berarti KR, serong berarti SR, ranjang berarti RR. Jelas? Gampang? Anda juga bisa pakai sound familiar. Maksudnya apa? Suara yang mirip, suara yang? Saya sampai sekarang masih pelajaran biologi pakai SMP masih apa? Karena tahu caranya mengingat. Walat sese itu tahu hidup orang tertidur koma 2 bulan, ya. Nama lakinya apa coba? Drosophila melanogaster. Jos? Kok bisa? Karena saya buat suaranya yang mirip Drosophila melanogaster. Yang ketawa orang Jawa. Ayo. Lostar itu tiduran, menak itu enak, mulano, makanya gatel, jadi pakai sound timer. Kemudian juga bisa kotak, sekarang tes, tadi 10 apa, tolong sebutkan, namanya siapa? Siapa? Terus, sampai sana? Tidak hitam, ya! Harus turun! Waduh, biasanya perempuan lebih canggih, mari kita tes, ayo! Apa? Sosis, mobil, ranting, campir. Ranting ya. Tapi lumayan dong, kalau wanita kan lumayan. Ya toh ya? Kalau tangan ke wanita dong. Hei. Sekejap dari belakang ke depan, yuk. Ya. Oke, tapi inilah yang terjadi. Apakah kalau dia lupa berarti dia goblok? Tidak, karena belum tahu caranya ngapalin. Ya toh ya? Siapa yang ingin tahu cara ngapalin dengan mudah, salah satu dengan teknik yang namanya taruh di letak. Taruh di? Anda ngapalkan letak, pakai imajinasi. Pakai? Semakin aneh, semakin tidak. Semakin aneh, semakin? Oke, semua kita bahasa ngapalin langsung praktek, siap? Yo, tolong tangan-tangan diri semua. Bayangkan rambutnya berdiri. Apa? Rambutnya berdiri. Ini letaknya nomor satu rambut. Nomor satu? Nanti nanasnya ditaruh di rambut. Jos? Dibayangkan jabrin, nanasnya jabrin di atas. Sip? Anda biasanya ngapalin letaknya dulu. Itu sudah ngapalin tadi, ada tangan satu kepala. Iya. Bulan paket, tadi mata. Dibuat pakai ekspresi. Buat pakai? Imajinasi semakin aneh, semakin ringan. Jos? Ya. Oke. Sekarang kok bayangkan dulu. Rambut? Mata? Telinga? Hidup? Gigi? Mulut? dadu, leher, bahu, tangan. Nah, Anda taruhkan benda-benda tadi dengan sangat ajaibnya, taruh nanti tangan ini. Siap? Setuju? Nanti kita akan proses untuk menghafalkannya. Siap? Oke, tolong beri semua. Yes! Hidup banyak sekali. Hidup banyak sekali. Hidup lah dengan. 1, 2, 3. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Dahsyat, tanda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Kita lanjutkan ilmu mengingatnya. Siap? Semakin bayangannya semakin dramatis, semakin aneh, semakin mudah ingat. Setuju? Nih, mari kita bayangkan semua. Bayangkan, imajinasikan, rasakan, bauin bila perlu pakai mantra indera. Sekarang, bayangkan rambutnya ada nanasnya. Rambutnya ada apanya? Di rambut tumbuh apa? Nanas. Kemudian bayangkan matanya segede bola basket, toyong, toyong, toyong. Matanya segede bola, lagi keluar, lagi keluar bola basket. Telinganya segede gajah, telinganya segede gajah. Semuanya pencet hidung, yuk. Keluar susunya. Mau susu dulu, betul malunya. Pak Diki, aku gak ingat ini. Tadi pakai susu gak? Pakai ya? Pakai telur enggak? Enggak, cuma susu telur. Oke, kita tambah lagi. Siap? Yuk, bayangkan hidung, semua pencet hidung. Keluar susunya. Keluar apanya? Susunya. Hidungnya keluar apanya? Susunya. Terus kemudian bayangkan giginya. Giginya ada tinta hitamnya. Giginya ada apanya? Jadi kalau kompong ketawa-ketawa kayak ompong. Giginya ada tinta hitam. Mulutnya makan sosis. Mulutnya makan? Makan sosis. Kemudian keluar rumputnya. Keluar apanya? Jadi dagunya keluar apanya? Rumputnya. Karena Anda malas belajar, sama mama Anda dirantai lehernya, diseket. Lehernya ada apanya? Rantainya. Bayangkan mobilnya keluar dari kanan kiri. Weng, weng, yo. Mobilnya lewat? Bahu. Mobilnya lewat? Bahu. Tangannya ada, tangannya ada? Kalau Anda seperti ini, Anda akan lebih ingat karena Anda letaknya dan Anda bayangkan secara aneh. Ya atau ya? Rambutnya keluar? Matanya kayak bola? Telinganya? Hidungnya? Giginya? Mulutnya? Ada apanya? Lehernya? Bahunya? Tangannya ada? Oke, sekarang mari kita tes lagi. Siap? Irwan, yuk. Blum. Tolong Mike. Mike Tyson. Wow. Berdiri. Gerak. Siap, bro. Siap. Sebutkan. Yo. Nanas. Yes. Bola basket. Yes. Gajah. Yes. Susu. Yes. Tinta hitam. Yes. Sosis. Yes. Mobil. Lumayan. Lumayan, Pak. Di sosis itu rantai. Sebelum rantai, di sinimu. Rumput, Bapak Ibu. Pergi terus. Rumput. Terus, rantai, terus, mobil, terus, cangkir. Very good. Lumayan, Bapak Ibu. Dahsyat. Dahsyat. Jadi yang tidak begitu lulus pun masih lulus, nilainya lumayan. Jos? Jos. Apalagi kalau dia ulangi 2 kali, 3 kali, langsung ingat seumur hidup. Ya atau ya? Oke, mari kita lihat nih. Berdiri. Teng. Yo, sebutkan. Nanas, bola basket, gajah, susu, tinta hitam, sosis, rumput, rantai, mobil, cangkir. Dari bawah ke atas, yo. Cangkir, mobil, rantai, rumput, sosis, susu, gajah, bola basket, nanas. Lumayan, dapat 9,5, ya toh ya. Bayangkan tadi suruh balik, langsung blong, ya toh ya. Sekarang saya tes. Hidung. Susu. Hidung. Hidung. Susu. Hidung. Susu. Hidung. Susu. Perhatikan Bapak Ibu. Dalam kondisi tertekan pun, tetap pokoknya susu, ya toh ya. Karena dia tahu cantolannya. Jos. Tepuk tangan, Mbak, siapa namanya? Angel. Tepuk tangan tuh Angel. Tepuk tangan tuh Angel, kasih suara. Yeay. Mari kita ramai. Yes. Wow. Begitu banyaknya ilmu mengingat. Begitu banyaknya ilmu. Yang kalau kita pelajarin, kita belajarnya jauh lebih mudah. Ya atau ya? Kalau lebih mudah, ujian lebih gampang. Ada cantolannya dalam tekanan, stres, tetap luas pokoknya susu. Jelas? Very, very good one. Saya tanya lagi, siapa di sini yang mau tanya? Tanya apapun, silakan angkat tangan. Yo, siapa yang mau tanya angkat tangan? Oke, silakan. Silakan ya, silakan berdiri. Silakan berdiri. Namanya siapa? Sebentar, ya, silakan. Silakan berdiri. Namanya siapa? Fitri Andriani. Jupri? Fitri. Johnny? Fitri. Sorry, memang agak gangguan di sini. Siapa? Fitri. Oh, Fitri. Pakai V atau pakai F? F. Oh, pakai F. Ini, ternyata Fitri pertanyaannya apa? Silahkan. Gimana cara belajar kita, Pak? Gurunya kan itu killer. Dan gurunya killer? Iya. Bikin kita bete, kan? Bete? Iya, jadinya kita tuh udah males duluan mau belajarnya. Mau males duluan? Iya, udah males duluan. Itu gimana cara ngadepinnya? Cara ngadepinnya? Iya. Siapa yang ingin tahu cara gampangnya? Kata-kata saya. Pindah sekolah. Gua akan hitungin tinju dan ya saya oh ya silakan duduk dulu. Ya, pertanyaannya Fitri, kalau gurunya killer kita bete sama gurunya seperti apa? Sebetulnya terserah kita yang memberi arti. Ada orang yang memberi arti begitu bete, kita jadi malas duluan. Kebetulan karena gurunya tidak suka sama kita, killer, kita akan lebih disiksa dikasih nilai yang jelek. Ya toh ya. Kalau saya beri arti, saya tertantang untuk membuktikan nilai saya bagus walaupun gurunya dia beli. Jelas? Ketika saya tertantang, saya buktikan. Jadi kasih arti yang berbeda. Jadi kalau kita ternyata tidak suka sama gurunya, saya buktikan. Kalau gurunya killer terhadap kita buktikan. Jelas? Jadi kalau kita tidak suka, terus kemudian tidak mau belajar, ya kita jadi orang rata-rata. Kalau kita jadi 3% yang dahsyat, kita tidak suka, malah kita selesaikan dengan secepat mungkin, sebagus mungkin, sehebat mungkin. Dengan kita memberi arti seperti itu, kita tahu. Kalau kita nilainya jelek, apakah gurunya yang rugi? Enggak. Gurunya tidak rugi, malah dia, memang goblok tau kamu. Nah, malah dia kesenangan. Makanya, kalau kita nilainya jelek, siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya atau ya? Jadi, saya selalu ngomong kepada sendiri, kalau lagi gue benci sama gurunya tidak suka, pasti ada yang suka. Pasti ada yang bagus, oke? Okay? Kemudian saya tanya, kalau saya nilainya jelek, saya yang rugi. Kalau nilainya jelek, kalau gitu, seumur hidup lagi ruginya. Saya buktikan, gurunya benci, saya nilainya bagus. Gurunya senang sama saya, nilainya bagus. Gurunya killer, saya yang paling bagus. Jos, yang lain boleh males, kalau gurunya killer, kesempatan nilai kita bagus jauh lebih gampang. Kenapa? Karena yang lain kan loyo loh. Ini males, aku males, kita rajin dikit, kelihatan lebih pinter. Ya atau ya? Cocok? Dahsyat? Ben Jupri, cocok? Katanya jago ngapalin tapi namanya salah terus Jupri gitu ya. Fitri, boleh? Nah itu sengaja, semakin aneh, Anda semakin lucu, Anda semakin ingat. Jos? Oke, sekarang tolong beri semua. Yes! Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan. 1, 2, 3, go. Yeah. jawabannya sekali. Hitunglah dengan. Dikacaukan akhir dikatakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Ya. Tadi Dek Fitri dari SMK mana? SMK Pancakarya. Tepuk tangan dulu dong. Weh. Ada gurunya yang datang enggak? Waduh celaka gitu ya. Kalau gurunya yang datang, dia bisa ngajarkan cara belajar. Ya toh ya. Kemudian dia koleksi ilmu-ilmu Persiku, Hibinio-nya tadi, HENEKR tadi, Bapak Ibu. Dia kumpul-kumpulkan ilmu ngajarnya seperti ini. Tahun depan ngajarnya lebih mudah. Ya toh ya. Guru enggak perlu kreatif. Tinggal disayembarakan kepada murid-muridnya. Setiap tahun ilmu ngapalkannya jauh lebih komplit, lebih banyak. Yang lulus ujian lebih banyak dengan mudah. Ya toh ya. Oke, sekarang siapa yang mau tanya lagi? Angkat tangan. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Yo, bis wanita, wanita, pejantan. Silakan. Tolong mic-nya. Deka Galang. Deka Galang. Loh, Bapak Ibu dan adik-adik, kita ngapalin Deka Galang, betul. Kita pakai sound similar. Kegagalan. Jadi ingatnya seumur hidup, toh. Kalau mandang wajahnya dia. Enggak. Kebalikan kegagalan. Ya, toh ya. Jadi orang yang sukses namanya Deka Galang. Wow, Deka Galang. Kegagalan cara ingat gitu. Oke, Mr. Galang silakan. Ada tips lain yang tentang bagaimana cara belajar yang asik dan efisien. Wow, bagaimana cara belajar yang asik dan efisien lebih lagi. Siapa yang mau belajar angkat-angkat saya. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Mari kita dulu. Yes. Wow. Jadi sebetulnya belajar itu banyak prosesnya gitu ya. Supaya kita belajarnya asik, tentu saja kita punya goal. Punya apa? Jadi kita tahu gunanya ilmu ini untuk apa. Jadi waktu kita belajar, kita sudah dengan senang hati, tidak dipaksa oleh orang tua. Karena itu impian-impian kita sendiri gitu ya. Terus kemudian, ketika tentu saja supaya lebih enak suasananya dibuat. Kalau mau belajar, di tempat meja ini khusus untuk belajar. Kalau Anda belajar sambil tidur, namanya saja tempat tidur. Ya atau ya? Nah, jadi satu tempat yang datang selalu belajar. Jam tertentu. Jamnya tertentu, waktunya tertentu, rutin, every day. Karena kebiasaanlah yang membuat kita sukses. Bukan goal, bukan strategi. Kebiasaan kita. Kalau kita punya kebiasaan yang untuk membuat kita jadi sukses, kita sukses. Dan tentu saja, salah satunya kalau mau lulus ujian selain teknik. Tahu caranya belajar, kita kerjakan dulu soal-soal tahun-tahun lalu. Kerjakan dulu, apa? Anda kerjakan lagi. Saya baca yang UNAS terbaik di Indonesia, yang terbaik-terbaik di Indonesia, dari Bali, dari mana, yang SMA, yang SMP, dari Jakarta, dari Tangerang pun ada yang terbaik di Indonesia. Ternyata resepnya setiap baca koran, selalu resepnya sama. Mereka ngulangi soal-soal terus tahun-tahun lalu, dikerjakan terus-terus banyak-banyaknya. Ya atau ya? Dan percaya atau tidak, sometimes guru males. Soalnya itu lagi, ya toh ya. Dulu pada waktu saya SMA, saya kerjakan soal tahun 65, masuk ITB sekalu, proyek perintis, Sipen Maru, terus saya kerjakan. Minimal satu, bahasa Indonesia saya kerjakan 4 kali. Di tahun tersebut, tahun berikutnya saya kerjakan 4 kali. Matematika juga saya kerjakan 4 kali minimal. Tentu saja saya penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri yang terkenal sulit, gampang dengan mudahnya. Bahkan saya bisa ingat, ini proyek perintis tahun 78 soalnya. Gak usah, jawabannya soalnya persis, jawabannya yang persis. Ya toh ya? Jos? Sometimes seperti itu, minimal polanya sama. Minimal polanya? Dengan Anda rajin kerjakan soal, dan kalau mau lebih nyaman, enak, tentu saja belajar bareng. Belajar apa? Ternyata SMA-SMA yang top, mereka pilih 20 siswa yang paling top, disuruh belajar bareng, pulang sekolah jam 3, genjot terus sampai jam 6 sore. Every day, 3 jam kerjain soal. Hasilnya top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se-Indonesia. Jelas? Dahsyat? Nah, sekali lagi, suasananya yang nikmat, tentunya semuanya barang-barangnya siap, jamnya rutin, waktunya rutin, kerjakan soal-soal, terus gunakan teknik belajar, belajar bersama, boleh? Good? Belajar bersama, sampai sama-sama ngerjakan soal. Sampai sama-sama ngerjakan. Selesai diajak tukar. Cocokan siapa yang salah berapa. Yang tidak bisa, yang bisa ngajari. Sip? Itu namanya belajar bersama. Dengan demikian kita akan lebih nyaman, lebih nikmat. Semoga bermanfaat. Oke, berikutnya siapa yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Sebutkan namanya, kelas berapa? Kuliah, wah marah dia, kuliah. Lah wajahnya kayak TK sih. Oh, antara Imut sama Amit katanya gitu ya, boleh. Silakan. Namanya? Saya mau bertanya. Namanya dulu dong. Namanya dulu ya. Joni, oh, belum apa-apa Joni lagi. Yes. Namanya Otong, ya Otong. Sudirman namanya. Sudirman, oh ya. Kacau dia, kacau sudah itu. Silakan sebutkan namanya. Nama saya Novi. Oke, Sudirman. Ya, Tom. Ya, Novi, ya. Silakan, Novi. Saya mau bertanya, gimana ya sih untuk jadi motivator untuk diri sendiri, gitu? Motivator untuk diri sendiri. Bagaimana kita menyemangati diri sendiri? Very, very good, Tuan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Bagaimana kita motivasi diri sendiri? Ternyata, Bapak, Ibu, adik-adik, juga penonton, peserta TVRI, peserta TGW Show di rumah yang saya cintai, ternyata otak manusia hanya cari nikmat menghindari sengsara. Cari nikmat menghindari motivasi timbul karena kita punya goal, motivasi timbul karena kita punya mendadak kita punya arah. Nikmat dan sengsara ini yang memotivasi kita. Kalau misalnya Novi tidak lulus ujian akan dihukum mati, kira-kira belajarnya sungguh-sungguh atau enggak? Sungguh-sungguh. Nih, perhatikan Bapak Ibu. Begitu orang punya alasan sangat kuat, dia akan memotivasi diri sendiri. Nah, santai Bapak Ibu, kalau anak-anak masih kecil, mereka belum punya alasan sangat kuat. Kalau mereka tidak termotivasi belajar, seringkali sebetulnya salah orang tuanya. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Nah, ayo nak, dapat nilai A. Kalau kita mau jadi dokter, mau jadi apa, mereka belum punya imajinasi. Gampang, kasih motivasi, nikmat, dan sengsara jangka pendek. Nah, kalau dapat nilai A, nanti tak beliin iPhone. iPhone yang terbaru. Dia bilang, iPhone berapa? iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saya sudah punya. Yeay. Nanti tak beliin iPad. Bapak iPad-nya apa? iPad 2. Ketinggalan, aku iPad 3. Ternyata semua punya. Mereka tidak termotivasi. Tapi kalau sudah dewasa, semua dewasa, dia sudah mulai kuliah, sama. Cari nikmat menghindari sengsara. Bayangkan kalau saya malunya seperti apa, kalau kita tidak, nilainya tidak bagus. Zaman dulu saya SMA belajar sungguh-sungguh karena takut tidak keterima kuliah. Takut tidak keterima negeri. Karena masuk swasta pasti tidak bisa bayar orang tua saya waktu itu. Jadi harus. Jadi apa Bapak Ibu adik-adik? Harus. Kalau Anda sudah harus, Anda termotivasi sendiri. Semua cari alasan bahwa saya, kalau saya sih punya prinsip begini. Sekolah kan cuma sekali tuh. SMA cuma sekali tuh. Kuliah cuma sekali tuh. Kenapa main-main? Main-main pada waktunya. Tapi sekolahlah sungguh-sungguh. Amin. Dan supaya ada catatan, besok kalau ngomongin anak, sekolah yang benar nak. Lah papa dulu sekolah benar gak? Enggak. Kan gak enak, ya Pak ya. Jadi kita mendadak bisa memberi nasihat kepada anak kita dengan lebih afdol. Kalau ada terlanjur nilainya jelek Pak, ya terlanjur nilainya jelek. Kalau ada nasihatnya anak, jangan dicontoh papamu ini, ya Pak ya. Ya Pak ya. Oke, tolong beri semua. Yes. Hidup banyak sekali. Jumlah dengan 1, 2, 3 Go yeah. Wow. When I see your face, it's not a thing that I would change. For sure amazing. Dahsyat, Anda dahsyat, Anda dahsyat. silakan duduk sambil katakan saya Mbahnya Dasyat. Nah, sekarang ada satu orang, kisah hidupnya sangat menarik. Saya bacakan dulu bocorannya, boleh? Dia dulu dicap bodoh dan tertinggal. Jadi kalau sekolah gitu wajahnya rada lola, lolo, begitu ya. Nilainya merah semua. Bahasa Inggris hancur lebur. Nggak punya leadership, nggak berani tampil di muka umum. Pendiam, minder, kutu kupret. Ketika dia ikut seminar, Super King Group, diajarin cara belajar. Salah satu seminar yang saya paling suka. Saya punya begitu banyaknya seminar yang bermanfaat. Tapi saya senang satu seminar ini, Super Teen Program. 6 hari 5 malam untuk anak-anak umur 9 sampai 21 tahun. Ketika dia ikut seminar ini, diajarin cara belajar. Diajarin cara? Diajarin disiplin. Diajarin? Diajarin percaya diri, berani tampil di muka umum. Diajarin kepemimpinan, diajarin leadership. Diajarin berbakti sama orang tua. Ini yang sangat-sangat penting. Berikutnya, diajarin juga banyak hal di sana. Teknik mencatat, kemudian cara menjawab ujian, semuanya. Ternyata terjadi perubahan. Dari hampir tidak lulus, sudah diponis bahwa kamu SMP tidak bakalan lulus. Ternyata lulus, nilainya biru semua. It's just beginning, baru awal. Pada waktu SMA, lumayan, jadi ketua OSIS. Kemudian, dapat beasiswa. Lulus SMA, nilainya A, ada 6, Jos, dahsyat, kuliah di UPH, jadi mahasiswa teladan, student of the year, sip, good. Berikutnya, tadinya bahasa Inggris, lola, sekarang malah jadi translator. Seperti program, diajar 6 hari 5 malam oleh Dr. Ernest Wong. Saya ngajar di sana cuma 3 jam, dokter yang ahli belajar mengajar. Dan sekarang orang ini malah jadi translatornya Dr. Ernest Wong ini. Dr. Ernest Wong dari Malaysia. Bahasa Inggris translate ke dalam bahasa Indonesia. Sangat pede orangnya. Jadi trainer juga. Jadi entrepreneur. Kemudian dia punya ini. Unleash the Idea Consultant. Unleash ID. Idea Consultant. Dia juga salah satu yang mendirikan juga Public Speaking Academy. Josh? Good? Dia termasuk dipilih oleh Excel sebagai Future Leader. Calon pemimpin bangsa di kemudian hari oleh Excel, telepon-telepon Excel gitu ya. Dapat penghargaan sebagai Young Leader for Indonesia dari Nutrifood Leadership Award. Jos? Siapa yang mau orang ini saya panggil untuk share kepada Anda? Siapa yang mau kata-kata saya? Kalau mau tolong berdiri semua. Yeah! Nih, tes tepuk tangan yang meriah. Let's go! Mari pada segera, mari go. Mari go. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah, Mr. Reka Lee. Kanto Reka Curaye. Mari kita ucapin 1, 2, 3. Go, go, go, go, go. Wow. Yeah. Wow, video banyak sekali. Bingunglah dengan berikan tuan kanan kiri katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat, yo Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya Mbahnya Dahsyat. Mereka kalau ngapalin namanya gampang, red car, mobil warnanya merah, Jos. Oke, silakan Mister mobil merah, red car. Iya, dulu saya dulu ikut Super Team, waktu itu saya SMP ya singkatnya. Saya hampir nggak naik kelas, tapi dengan ikut Super Team program itu saya belajar caranya belajar. Jadi banyak sekali mungkin yang kita nggak tahu gitu, disuruh belajar mungkin, tapi nggak tahu apa itu belajar. Coba kalau belajar ngapain? Baca. Baca, tapi itu bukan baca. Belajar itu beda. Dan sama itu juga kita juga nggak tahu kadang-kadang apa artinya ujian. Apa itu ujian? Ayo, ujian apa? Ujian. Ada yang tahu? Hei, Bapak Ibu di rumah juga, yang di sini juga. Kalau Anda bisa jawab apa itu ujian, sebetulnya separuh ujian sudah lulus duluan. Anda tidak tahu apa itu definisi ujian, tentu saja kita susah lulus ujian. Ya atau ya? Ayo, ujian apa? Coba, boleh, tanya, ujian. Ada yang tahu apa itu ujian, Ade? Ayo, tanya. Tanya ini. Tanya Irwan lagi, Irwan. Pak Irwan, boleh, boleh. Irwan, tahu apa itu ujian? Jadi itu tes akhir untuk menentukan kita lulus atau tidak lulusnya dari sekolah. Kalau oh, Firman tes terakhirnya, tapi di tengah-tengahnya banyak ujian lainnya juga ya. Nah, akhirnya sebenarnya terakhirnya saya juga diberitahu di situ apa itu ujian. Dan tadi mau tahu ada siapa yang kepengen tahu apa itu usia, angkat tangan saya. Ini ada nilainya ratusan juta miliaran. Hei, silakan. Dan ujian itu adalah tes untuk mengulang kembali dan mengaplikasikan yang kita tahu. Betul? Namanya sekali di ujian kita nggak tahu sih, dan juga kita juga nggak tahu gimana cara aplikasiin ke dalam soal-soalnya. Padahal kalau kita tahu dua hal itu, kita akan tahu cara jawab yang benar. Dan dari hal itu aja merubah banyak sekali dalam belajar. Jadi ujian adalah tes kecepatan mengingat. Tes kecepatan mengingat. Anda itu mengulang kembali apa? Mengulang kembali. Ayo ngomong, mengulang kembali apa? Jadi Anda tes kecepatan mengingat Anda dan aplikasinya. Berarti penerapannya Anda juga bisa. Tapi kalau Anda tidak ingat rumusnya, mana bisa? Saya sering kali ada orang bilang, kalau kita harus paham, harus paham. Paham sampai mana tidak ingat tuh. Anda ngerti, tapi apa ya tidak bisa nyebut? Jangan ya? Kalau tidak percaya saya tanya, Megawati presiden keberapa? Loh, Bapak Ibu coba, ayo. Anda ngerti Megawati presiden kita, tapi keberapa coba? 3, 4, 7, lah, lah. Siapa yang bilang? Karena Anda tidak tahu cara ngapalin. Ya toh ya? Bukan keempat, kelima, keberapa? Kalau Anda cantelan-cantelan gini, ngajar lebih mudah. Tapi saya lagi mohon maaf, karena ngapalin Presiden Amerika juga paling keren. Ya toh ya? Nah silakan, yuk. Ah, belum tentu ya? Ya toh ya? Tadi terbukti, ya silakan. Ya, dan dari situ ya kita belajar banyak sekali, dan saya juga belajar tentang leadership, Pak Tung, yang pastinya harus dipelajari semua orang Indonesia. Karena ya leadership itu singkatnya aja ya, banyak orang tuh mereka lulus itu nggak keterima. Jadi kalau tahu Indonesia tuh pengangguran banyak, padahal lowongan kerjanya lebih banyak sebenarnya. Tapi karena mereka nggak punya kemampuan sosialnya, dan itu juga yang saya pelajari, dan itu yang menjadi kunci juga kalau kita belajar bukan cuma akademik, tapi harus juga non akademiknya juga harus dipelajari, digali. Perhatikan baik-baik, bukan hanya akademik, tapi non akademik dalam kehidupan kita juga harus pelajari. Siapa yang mau belajar lagi dari mereka ini? Siapa yang mau? Angkat saya. Tolong beri semua. Yes. Hidup banyak sekali. Hidup dengan. 1, 2, 3. Go, go, go, go, go, go, go. Whoa. Yes. Come on. You're looking for something down to do. Hey, baby. Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Silakan dilanjut. Mereka apa tipsnya, pesan-pesan untuk banyak anak muda atau orang tua yang sudah punya anak, apa tipsnya supaya anak-anak muda jadi sakti mandraguna? Ya, kalau misalnya jujur aja, kalau mau tahu rahasianya untuk bagaimana anak harus bisa sukses, salah satunya harus join pastinya di Super Teen Holiday Camp. Karena jujur aja saya sendiri situ dulu dan itu merubah hidup saya. Dulu saya orangnya gak tahu pegangan hidup. Tapi setelah saya ikut dan juga sama seperti diajarin Pak Tung, banyak juga kita punya pegangan. Seperti kita tahu kalau dari Pak Tung, belajar dari yang terbaik ya. Belajar dari yang terbaik, betul sekali. Dan kita harus selalu take action. Dan dari situ juga saya belajar banyak sekali prinsip. Dan saya take action, dan karena itu saya bisa menang beberapa pencapaian-pencapaian yang saya pernah capai tadi itu. Dan kalau misalnya kita tahu, mungkin di Indonesia itu banyak orang-orang mereka sebenarnya mereka cari kerja dan lapangan pekerjaannya ada, tapi mereka nggak bisa karena mereka nggak punya soft skill. Mereka nggak punya kemampuannya, gimana membangun hubungan, gimana mereka bisa bicara di depan umum, gimana mereka juga bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, dan semua itulah yang akan diajarkan juga di Super Teen Holiday Camp nanti. Jadi tentunya untuk Anda semua, kalau misalnya punya kesempatan, jangan sampai lupakan, karena itu juga salah satu yang paling-paling yang sangat penting untuk dipelajari sekali. Dan khusus untuk KMK yang depan nanti ini, Juni-Juli ini, saya juga akan hadir di sana untuk sharing. Jadi kalau misalnya kebetulan, kalau misalnya Anda ingin nanya langsung kepada saya, atau Anda juga ingin bikin training, atau Anda ingin punya UKM, tadi kan saya juga entrepreneur, belajar dari Pak Tung ya. Anda yang punya bisnis kecil, Anda yang ingin buka bisnis startup, boleh juga ketanya saya, mereka di pin BB saya ya. Silakan dicatat. Boleh dicatat ya. Ya. Oke, di 21E5. 21E5AA5C. Ulangi pelan-pelan. Sekali lagi pelan-pelan ya. 21E5AA5C. 5C. Dan A5C. Betul sekali. Ada mau tanya apa? Pasti saya jawab. Curhat boleh? Boleh curhat juga boleh. Nanya Mas Reka, sudah punya pacar belum? Nah itu juga penting Pak, di supporting kita juga belajar gimana caranya milih pasangan hidup. Wow. Karena dari teman-teman kita jadi pacar, betul kan? Nah dari pacar pasangan hidup, dan itu penting sekali untuk dipelajari dari usia muda bahkan. Kalau salah milih, ceraka. Ceraka. Banyak wanita milih tipe yang tipe pacar, bukan tipe suami. Wah, repot. Dia maunya pacaran terus, ya toh ya? Tuh. Nah, harus tahu caranya milih suami. Ada lagi Reka yang mau disampaikan? Dan tentunya jangan lupa terus untuk selalu untuk belajar terus dan selalu belajar, karena belajar itu nggak ada nantinya. Sekolah itu adalah satu hal, tapi edukasi itu adalah hal yang lain. Jadi terus belajar dan belajar secara belajar, karena itu salah satu hal yang paling penting, paling berharga dalam hidup. Kasih tepuk tangan tuh Reka Le. Tepuk tangan kasih suara ye. Saya tunggu kita sukses berikutnya. It's just beginning. Tepuk tangan lagi dong. Yeay. Oh. Yes. Wow. Sekarang ibadahnya saya simpulkan. Siap? Salah satu ilmu yang paling penting dalam hidup adalah ilmu belajar cara belajar. Setuju? Masuk akal? Tolong tangan ke atas dulu semua. Tolong digoyang-goyangkan. Tempel ke dahi. Masuk akal. Yes. Mestinya himbauannya sekolah-sekolah juga mengajarkan cara belajar. Cara mengingat, cara mencatat, cara membaca cepat, cara menjawab ujian. Karena kita seringkali tahu cara belajarnya, tapi tidak tahu cara menjawab ujian. Yang ditanya apa, jawabnya yang lain. Pertanyaannya apa, jawabnya yang lain. Itu ilmu-ilmu yang sangat penting. Dan sekali lagi, kalau sementara ini yang sudah dipelajari tadi, cara mengingat ada apa saja, banyak sebetulnya. Tapi kita belajar sebagian, sudah. Satu, kalau panjang dipendekin. Salah satu contoh, merjingku hibiniu. Masih ingat? Yang kedua, kalau pendek, dipanjangin. Dibuat kalimat yang aneh, sehingga kita ingat. Betul? Yang kedua apa? Misalnya, heboh negara Argentina karena serong? Ranjang. Itu unsur kimia sebelah kanan. H-E-N-E-A-R-K-R-X-R-R-N. Joss? Yang ketiga, pakai sound familiar. Cari yang suaranya mirip. Reka, red car, misalnya gitu. Jupri, ya Jupri lagi. Ya Fitri, Fitri, Fitri, ya misalnya gitu. Nah, semakin guyot kita itu semakin aneh, semakin kita ingat. Jadi kadang kita ngapalin bukan bermaksud tidak hormat, tapi dengan demikian kita lebih ingat. Setuju? Yang keempat tadi pakai letak, pakai apa? Pakai imajinasi, rambutnya ditaruhin barangnya, taruh matanya, taruh kupingnya, taruh giginya, taruh mulutnya, taruh dagunya, taruh lehernya, taruh bahunya, taruh tangannya. Jelas? Good? Saya yakin banyak yang masih hafal. Coba tes 10, diulangi semua. Siap? Yo, apa? Panas. Terus? Terus? Terus? Terus? Terus? Wow, tepuk tangan dulu dong. Dan tadi, luangkan waktu, saya tahu persis hadiah yang terbaik untuk anak kita. Bukan dikasih PlayStation, bukan diberikan sepeda motor, bahkan bukan dileskan pun bukan. Salah satunya dikirim ke Super Team Program untuk belajar cara belajar. Josh? Setuju? Nah, kalau ada yang tertarik silakan Anda cek ada seminar gratisnya yang selama 3 jam diajari cara mengingat lagi, diajari lebih dalam lagi. Dan orang tua dan anak harus datang, diajarkan. Di sana diajarin bagaimana hubungan orang tua dengan anak jauh lebih dekat dan jadi lebih berbakti. Kemudian saatnya sekarang kita bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau dibagi hadiah? Kata-kata saya. Thank you, Ibu Dewi. Siapa yang mau tak kasih sisi leadership revolution? Siapa yang mau? Kata-kata saya. Bagaimana selalu terpilih menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin yang didengar dan diikuti. Jelas? Nah, semua yang ada di Tang City ini, Anda kami kasih gratis. Tepuk tangan dulu. Demikian juga, peserta TDWCO TVRI di rumah, Anda juga berhak mendapat ini. Anda follow di Twitter saya, di @tungdw. Terus kemudian Anda komentar apa yang Anda pelajarin dari TDWCO di TVRI hari ini. Kemudian Anda akan kami pilih 10 yang beruntung, Anda akan mendapatkan CD audio TDW. Anda akan mendapatkan CD audio Leadership Revolution ini. Tolong berdiri semua. Yes. Oh ya, satu lagi. Anda bisa follow juga bukan @tungdw saja, tapi juga @tdwco TVRI. Ya. Sekarang hidup banyak sekali. Hidup belah dengan. 1, 2, 3, go, go, go, go, go, go, go, go. Sampai jumpa di Muta Sukses. Sampai jumpa di Muta Sukses. Sampai jumpa di Muta Sukses. Dan ya.